Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني وأخواتي في الله أعاذني الله وإياكم. Di sore hari ini kita akan lanjutkan kajian rutin kita di Ahad yang pertama, yaitu dengan tema Sifatul Mar'ah As-Salihah, sifat-sifat dari wanita salihah. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan sebutkan sifat berikutnya dari sifat-sifat al-mar'atus salihah, yaitu tarkut tabziri wal israfi, meninggalkan perbuatan tabzir dan perbuatan israf. Di antara salah satu sifat wanita salihah adalah meninggalkan perbuatan at-tabzir dan al-israf. Pertama-tama yang perlu kita bahas adalah tentang definisi dari tabzir atau israf. Apakah yang dimaksud dengan perbuatan tabzir itu? Dan apa pula yang dimaksud dengan perbuatan israf? Dijelaskan oleh Ibnul Athir di dalam kitabnya An-Nihayah tentang perbuatan tabzir, itu diambil dari kata bazara dan bazzara. Bazara dengan wazan fa'ada, ba yang dipanjangkan bazara, dan juga dari kata dengan wazan fa'ala dengan zal yang ditasydid, bazzara. Ini semakna. Bazzara dengan ba yang dipanjangkan, fi'il mudhari'nya yubadziru, masdarnya adalah mubazzara. Adapun wazan yang kedua yaitu bazzara, zal yang ditasydid, yubadziru, masdarnya adalah tabdzir. Sehingga orang yang melakukan perbuatan bazara disebut sebagai seorang yang mubadzir. Dengan ba yang dipanjangkan. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan bazara, maka pelakunya disebut sebagai seorang yang mubadzir. Dijelaskan oleh Ibnu Athir di dalam kitabnya An-Nihayah, al-mubadzir wal-mubadziru al-musrifu fin nafaqah. Orang yang mubadzir atau yang mubadzir adalah seorang yang musrif, ya, dengan sin, bukan shin, tapi dengan huruf sin. Al-musrifu fin nafaqah, seorang yang boros di dalam membelanjakan harta. Dijelaskan pula oleh Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam kitabnya Mufradatul Quran, At-Tabdzir di dalam bahasa Arab mengandung makna tafriq. At-Tabdzir mengandung makna tafriq, yaitu mencerai beraikan. Karena asal kata dari tabdzir, itu bazzara yubadziru tabdzir, itu adalah ilqa'ul badr wa tarhuhu. Melemparkan bazar, bazar itu adalah benih, pertumbuhan, atau biji-biji tumbuhan, ya. Melemparkan biji tumbuhan, watarhuhu, dan menyebar-nyebarkannya. Sehingga ketika seorang ya, petani di ladang menyebarkan atau menebarkan benih-benih tanaman yang dia tanam di ladangnya atau di sawahnya, ini juga disebut sebagai tabdzir. Ini asal makna dari tabdzir. Karena mengandung makna apa? Menghambur-hamburkan, menebarkan benih. Ini asal kata tabdzir. Fastu'ira likulli mudayyi'in limalihi. Kemudian makna ini diserap atau diambil bagi atau dipakai bagi seseorang yang menyia-nyiakan hartanya, yaitu seorang yang menghambur-hamburkan hartanya, membuang-buang hartanya tanpa ada manfaat. Fatabdzirul badr tadhi'un fil zahir liman lam ya'rif ma'ala ma yulqihi. Maka menebarkan benih ini secara zahir dilihat ini adalah perbuatan yang menyia-nyiakan. Ketika seorang menghambur-hamburkan atau melempar-lemparkan benih tanaman, itu secara zahir ini adalah membuang-buang sesuatu. Bagi barang siapa yang tidak memahami atau mengetahui apa tujuan dari apa yang dia lemparkan, yang dia buang tadi. Allah Ta'ala berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ini di antara ayat Al-Quran yang melarang perbuatan tabdzir. Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-27. Allah berfirman, innal mubadzirina, sesungguhnya orang-orang yang berbuat tabdzir, kanu ikhwana syayatin. Mereka adalah saudara-saudaranya syaitan. Saudara-saudaranya para syayatin. Dan Allah pula melarang di ayat yang sebelumnya, wala tubadzir tabdzira, janganlah kalian berbuat tabdzir. Ini makna tabdzir secara bahasa. Lalu apa kemudian makna israf? Apakah ada kesamaan? Apakah sama saja maknanya ataukah ada perbedaan di antara dua istilah ini? Tabdzir tadi sudah kita dengarkan bersama maknanya. Adapun israf, al-israf jam'u saraf. Secara bahasa ini adalah bentuk jamak dari saraf. Berkata al-Jauhari di dalam As-Sihah, as-saraf diddul qasd. As-saraf, asal kata dari israf, itu adalah lawan dari qasd. Al-qasd itu adalah sikap pertengahan. Sikap tengah, sikap lurus. Itu lawannya adalah saraf. Dengan sin ya, bukan dengan syin. Was-sarafu al-iqfal wal-khata'. Masih ucapan al-Jauhari, rahimahullah, as-saraf itu mengandung makna iqfal. Mengandung makna kelalaian dan kekeliruan. Sehingga dalam bahasa Arab ada kalimat yang berbunyi, qad sariftu syai'a idza ghafaltuhu wa jahiltuhu. Aku mensarof sesuatu, itu maknanya adalah aku melalaikan sesuatu tersebut dan tidak mengetahuinya. apakah ada perbedaan antara dua istilah ini, tabzir dan israf? Ini perlu kita sampaikan supaya tergambar bagi kita bahwasanya tabzir dan israf ini nanti akan kita sebutkan ayat-ayat yang melarang dari kedua perbuatan ini, baik tabzir maupun israf, keduanya adalah dilarang di dalam Al-Quran. Allah melarang kedua perbuatan ini. Sehingga perlu kita untuk memahami apa makna dari kedua hal ini. Perbedaan antara dua hal ini, dua istilah ini, at-tabzir dan israf. Di dalam kitab Nudratun Na'im disebutkan penukilan dari Al-Kafawi menjelaskan tentang makna israf. Israf adalah sarfun fima la yambaghi zaidan ala ma yambaghi. Ini definisi israf menurut Al-Kafawi sebagaimana ternukil di dalam Nudratun Na'im. Membelanjakan sesuatu melebihi kadar yang seharusnya. Membelanjakan sesuatu, membelanjakan harta melebihi kadar yang seharusnya. Jadi di situ ada unsur apa? Berlebihan. Dia membelanjakan sesuatu pada hal yang memang dia butuhkan. Nanti akan disebutkan beberapa bentuk israf dan beberapa bentuk tabzir. Membelanjakan sesuatu pada perkara yang memang dia butuhkan, dibutuhkan, dan bermanfaat. Akan tetapi dia terjatuh pada sikap israf, yaitu berlebihan kadarnya. Seharusnya dia membelanjakan dengan kadar 100, dia lebih dari 100 dia belanjakan. 150 ataukah 200 ataukah lebih. Ini kalau kita umpamakan dengan nominal. Adapun tabzir, ini bedanya. Ammat tabziru fa innahu sarfu syai' fi ma la yambaghi. Membelanjakan harta pada sesuatu yang tidak seharusnya dia belanjakan hartanya tersebut. Ya, jadi perbedaannya kalau israf dia membelanjakan hartanya pada sesuatu yang memang dia butuhkan, akan tapi berlebihan kadarnya. Adapun tabzir membelanjakan sesuatu yang tidak dia butuhkan, yang tidak ada manfaat bagi dirinya. Sehingga israf itu mengandung makna apa? At-tajawuz fil kamiyah. Membelanjakan harta melebihi kuantitas yang diperlukan. Jadi berlebihan dari sisi kuantitasnya. Membelanjakan harta tapi berlebihan. Ya tadi kalau kita umpamakan nominal, seharusnya dia belanjakan kadarnya 100, dia lebih. 150 ataukah lebih dari itu. Sehingga al-israf itu adalah kelebihan dari si kadar. Kekeliruannya adalah membelanjakan harta dengan kadar yang berlebihan. Adapun at-tabzir, tajawuz fi mawdi'il haqq. Idh huwa jahlun bimawaqiha ay al-fuquq. Yaitu membelanjakan harta tidak pada tempatnya. Seperti itu. Itu tabzir. Membelanjakan sesuatu pada hal yang tidak bermanfaat atau membelanjakan harta tidak pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an melarang perbuatan israf. Di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-141 Allah taala berfirman Kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadih. Makanlah kalian dari buah-buahnya, yaitu buah-buah dari tanaman. Idza asmara, jika pohon tersebut berbuah, wa atu haqqahu, dan berikanlah hak dari hasil tanaman tersebut, yauma hasadi, di hari di mana dipetik hasilnya, itu di hari memanen buahnya. Wala tusriku, dan janganlah kalian berbuat israf. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya dia, sesungguhnya Allah tidaklah menyukai, tidaklah mencintai orang-orang yang berbuat israf. Musrifin, ya, bentuk jamak dari musrif, itu orang-orang yang berbuat israf. Di sini Allah melarang, wala tusrifu, janganlah berbuat israf. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat israf. Al-An'am ayat yang ke-141. Begitu pula di ayat yang lain, surat Al-A'raf ayat yang ke-31. Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang indah ketika kalian memasuki masjid. Ini, perintah ini terkhusus ditujukan kepada kaum pria, yang mana kaum pria diwajibkan untuk sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Maka di antara perintah syariat adalah mengenakan pakaian yang bagus, yang indah ketika memasuki masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, dan makanlah kalian, makan dan minumlah kalian, wa la tusrifu, dan janganlah kalian berbuat israf. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat israf. Sehingga di sini, barakallahu li wa lakum, illah sebab hukum kenapa israf dilarang, karena Allah tidak menyukai perbuatan israf tersebut. Coba kita bandingkan dengan ayat yang berisi larangan terhadap perbuatan tabzir, yaitu dalam surat Al-Isra ayat yang ke-27. Allah Ta'ala berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya, al-mubadzirin, orang-orang yang berbuat tabzir, mereka adalah saudara-saudara para syaitan. Wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Dan syaitan itu kafir kepada Rabbnya. Maka di sini kita bisa membandingkan antara dua ayat ini. Ayat yang berisi larangan tentang israf, kemudian ayat yang berisi larangan tentang tabdzir, ternyata ta'lil pada, atau ayat yang berisi larangan dari perbuatan tabdzir, sebab hukum kenapa tabdzir itu dilarang, itu sebabnya lebih kuat. Kenapa? Karena Allah mensifati perbuatan tabdzir, para pelakunya adalah saudara-saudara syaitan. Waliyadu billah. Adapun israf tadi hanya sekedar disebutkan, innahu la yuhibbul musrifin. Ya, sehingga lebih keras. Larangan terhadap perbuatan tabdzir itu lebih keras. Dan ini sejalan dengan makna tabdzir dan israf secara bahasa yang tadi kita singgung. Kalau tabdzir atau kalau israf itu membelanjakan harta pada sesuatu yang memang dia butuhkan sesuatu tersebut, akan tapi kadarnya melebihi yang dia butuhkan. Adapun tabdzir, dia membelanjakan harta pada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Membelanjakan harta pada sesuatu yang tidak dibutuhkan. Tentunya dari sini kita memahami bahwasanya tabdzir itu lebih parah atau lebih besar kekeliruannya dibandingkan israf. Barakallahu fikum. Akan tapi memang sebagian ahlu tafsir menyebutkan antara israf dan tabdzir ini memiliki makna yang sama. Memiliki makna yang sama. Ya, sebagaimana yang dinukilkan oleh, yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika menafsirkan wala tubazzir tabzira, ayat dalam surat Al-Isra yang ke-26, janganlah kalian berbuat tabzir. Ibnu Katsir menjelaskan lamma amara Allahu azza wa jalla bil infaqi naha 'anil israfi fi, ketika Allah memerintahkan untuk berinfak, Allah melarang dari berbuat israf. Ya, sehingga Al-Hafidz Ibnu Katsir menafsirkan tabzir dengan israf. Kesimpulannya, barakallahu fikum, dua lafaz ini antara tabzir dan israf ini berlaku kaidah idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Jika dua kata ini disebutkan secara bersamaan, maka maknanya berbeda. Perbedaan maknanya sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal tadi. Akan tetapi, jika dua kata ini disebutkan secara bersendirian, maka masing-masingnya mencakup makna yang lain. Jadi kalau dalam satu konteks kalimat disebutkan lafaz tabdzir dan israf, maka berbeda maknanya sesuai dengan perbedaan yang tadi disebutkan. Akan tapi kalau disebutkan lafaz tabdzir saja dalam satu konteks, maka ini juga mengandung makna israf. Begitu pula jika israf disebutkan secara bersendirian, maka juga mencakup makna tabdzir, seperti kalimat fakir dan miskin. Disebutkan para ulama, fakir dan miskin ini dua kata yang berlaku kaidah tadi. Idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Jika disebutkan secara bersamaan, maknanya berbeda. Namun jika disebutkan secara bersendirian, maka maknanya ya sama, mencakup. Fakir dan miskin, ya kalau disebutkan secara bersendirian, fakir saja, maka juga mencakup miskin. Miskin saja kalau disebutkan bersendirian, mencakup fakir. Tapi kalau disebutkan secara bersamaan, mengandung makna yang berbeda. Dan fakir kondisinya lebih ya lebih memprihatinkan atau lebih parah dibandingkan miskin. Kalau miskin adalah orang yang memiliki penghasilan, akan tapi penghasilannya tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Adapun fakir lebih parah dari itu. Itu seorang yang tidak memiliki penghasilan. Barakallahu fikum. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran banyak ayat yang berisi celaan terhadap orang-orang yang berbuat israf. Ya, nah, di antaranya di dalam ayat surat Al-Furqan, ayat yang ke-67, Allah Ta'ala memuji hamba-hambanya yang gemar berinfak. Berinfak dengan kadar yang sesuai dan tidak terjatuh pada perbuatan israf. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Di antara ciri-ciri orang-orang yang beriman adalah mereka yang menginfakkan hartanya, lam yusrifu. Jika mereka menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya, mereka tidak berbuat israf. Walam yaqturu, dan mereka juga tidak bakhil, tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama. Mereka mengambil jalan tengah di antara dua sikap yang keliru tadi. Israf keliru, membelanjakan harta berlebihan, menghambur-hamburkan harta secara boros, ya, itu salah. Sikap bakhil juga salah, terlalu pelit. Ya. Yang benar adalah menginfakkan harta dengan kadar yang tepat, yang sesuai pada pos-posnya yang memang dibutuhkan. Allah juga dalam ayat yang lain melarang kita, memperingatkan kita, jangan sampai kita menaati atau mengikuti perbuatan orang-orang yang berbuat israf. Nah, ini penting. Ya. Kita hidup di zaman yang di mana harta itu dihambur-hamburkan. banyak harta-harta dibelanjakan pada tempat-tempat yang tidak Allah ridhoi, tidak Allah butuh, yang tidak dibutuhkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menaati, yaitu mengikuti, mencontoh perbuatan orang-orang yang berbuat israf. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-151 dan 152, wala tuti'u amral musrifin. Janganlah kalian menaati, yaitu mengikuti urusannya orang-orang yang berbuat israf. Alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun, yaitu mereka orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, wa la yuslihun, dan bukan orang-orang yang berbuat islah, memperbaiki, bukan orang-orang yang memperbaiki kondisi di muka bumi. Dan yang lebih ya, yang mengkhawatirkan dan membahayakan sikap israf itu, di antara ciri-ciri ahlun nar. Sikap atau perbuatan israf, suka menghambur-hamburkan harta, itu salah satu ciri-ciri ahlun nar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat yang ke-43, wa annal musrifina hum ashabun nar, dan bahwasanya orang-orang yang berbuat israf, suka berbuat israf, menghambur-hamburkan harta, membelanjakan harta dengan boros, hum ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka, wal iyadu billah. Dalam ayat yang lain pula Allah berfirman, wa laqad najjayna bani israila minal adabil muhin, dan sungguh telah kami selamatkan bani Israel dari azab yang menghinakan, min fir'aun, dari fir'aun, yaitu telah kami selamatkan bani Israel dari kekejaman fir'aun. Innahu kana 'aliyan minal musrifin, sesungguhnya Fir'aun adalah seorang yang 'aliyan, seorang yang sombong, minal musrifin, dari kalangan orang-orang yang suka berbuat israf. Ya, jadi di antara sifat tercela yang dimiliki Fir'aun adalah berbuat israf, suka membelanjakan harta dengan boros. Wa qala subhanahu, Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, wa inna fir'auna la'alin fil ardi wa innahu laminal musrifin, sesungguhnya Fir'aun adalah seorang yang sombong di muka bumi, dan sesungguhnya dia adalah orang-orang yang berbuat israf. Berkata Al-Imamul Qurtubi rahimahullah, seorang yang berbuat israf adalah jabbaran, yaitu orang-orang yang suka berbuat sewenang-wenang, ya, minal musyrikin, dari kalangan kaum musyrikin. Walaysa hadza uluwa madhin, Fir'aun disifati dengan la'alin, seorang yang tinggi di muka bumi. Maksudnya tinggi di sini bukanlah tinggi yang mengandung makna pujian. Bal huwa uluwun fil israf, yang dimaksud dengan tinggi di sini adalah sikap tinggi, yaitu sikap israf. Barakallahu fikum. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wasyaitanu yuridu minal insani al-israf fi umurihi kulliha. Ini kita harus ya mencermati bahwasanya di antara bentuk tipu daya syaitan kepada Bani Adam adalah berusaha menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan israf. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini, syaitan menginginkan dari manusia supaya terjatuh pada sikap israf pada semua urusannya. Fa innahu in ra'ahu ma'ilan ila rahmati zuyyina lahu ar-rahmah. Ya, syaitan berusaha untuk menggiring manusia berbuat israf, yaitu berlebih-lebihan di dalam melakukan sesuatu, dalam hal membelanjakan harta atau yang lebih umum. Ketika syaitan melihat seorang Bani Adam condong pada rahmah, maka dihiasi baginya rahmah, yaitu misalnya ada seorang yang lebih mengedepankan rojaknya, Allah kan maha pengasih, Allah maha pemurah, Allah maha penyayang, Allah maha pengampun. Sehingga akhirnya apa? Syaitan menghiasi pada dirinya sikap tersebut, lebih mengedepankan rojaknya. Hatta la yubghidu ma abghadahu Allah. Sehingga akhirnya dia terjatuh pada sikap tidak membenci apa yang Allah benci. Perbuatan maksiat atau perbuatan yang tidak Allah ridhoi, dia kerjakan, dia lakukan dengan alasan Allah kan maha pemurah, Allah maha pengampun, ya, maha mengampuni hamba-hambanya. Sehingga akhirnya apa? Karena sikap tersebut, dia tidak membenci apa yang Allah benci. Padahal ini adalah diantara tali keimanan yang paling kuat. Wala yagharu lima yagharu Allahu minhu. Dan tidak merasa cemburu pada perkara yang Allah merasa cemburu terhadapnya. Yaitu ketika syariat Allah dilanggar. Tidak cemburu. Ya. Sebaliknya, wa in ra'ahu ma'ilan ila syiddah, jika syaitan melihat seorang hamba lebih condong kepada sikap syiddah, sikap ketat, ya, maka syaitan akan menghiasi perbuatan syiddahnya tadi. Sehingga dia akhirnya terjatuh pada perbuatan syiddah, perbuatan, ya, sikap keras, sikap kaku yang tidak sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya dia meninggalkan perbuatan ihsan, perbuatan baik, kemudian perbuatan berlemah lembut kepada sesama kaum muslimin, wasilah warahmah, menyambung hubungan kerabat dan sikap penyayang, kasih sayang kepada orang lain yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Sehingga kemudian karena sikap syiddahnya itu dia melampaui batas, berlebihan. Nah, sehingga dia pun terjatuh pada sikap israf, berlebihan, melebihi apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Kemudian, barakallahu fikum, pembahasan berikutnya adalah bentuk-bentuk sikap israf yang dilarang di dalam Al-Quran. Bentuk yang pertama adalah israf di dalam melakukan perbuatan dosa. Al-israf fi dzunub, israf di dalam melakukan perbuatan dosa. Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang telah berbuat israf terhadap diri-diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman kepada nabinya, Qul, katakan wahai nabi, ya ibadiyalladzina asrafu. Bahwasanya Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang berbuat israf, berbuat berlebihan di dalam melakukan dosa, yaitu berbuat israf terhadap diri-diri mereka dengan berbuat dosa, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Dengan syarat apa? Dengan syarat taubat. Dengan syarat taubat yang nasuha. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Allah adalah al-ghafur, zat yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Sehingga berbuat dosa, melakukan dosa, maksiat kepada Allah, ini termasuk perbuatan israf juga. Jadi israf tidak hanya terjadi pada harta, membelanjakan harta yang berlebihan. Tapi di sini israf bisa bermakna lebih umum. Yaitu ketika seorang berbuat dosa, melakukan hal-hal yang dilarang Allah dan Rasulnya, maka dia telah terjatuh pada sikap israf. Oleh karena itu, di antara doa yang diriwayatkan dari Nabi alaihissalatu wassalam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi biasa bersabda, "Rabbighfirli khathiyati wa jahli." Wahai Rabbku, ampunilah diriku baik pada kesalahanku maupun kebodohanku. "Wa israfi fi amri kulli." Dan ampunilah aku, wahai Rabbku, pada sikap israfku pada semua urusanku. Ya, doanya panjang, tapi kaitnya di situ Rasulullah meminta, atau diantara doa beliau adalah berisi atau mengandung permohonan ampun kepada Allah dari sikap israf pada semua urusan. Nah, baik pada ucapan ataupun perbuatan ataupun dalam hal membelanjakan harta, ya. Ini adalah doa yang sangat baik untuk dibaca oleh setiap muslim dan muslimah. Di antara bentuk perbuatan israf adalah apa? Az-ziyadah fil ibadah bima lam ya'zam bihillah. Menambah-nambah ibadah. Menambah-nambah tata cara ritual ibadah tidak dengan izin Allah. Itu tidak dibangun di atas dalil yang sahih, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Maka itu juga termasuk apa? Perbuatan israf. Menambah-nambah ibadah. Membuat-buat ibadah baru yang tidak ada dalilnya. Nah. Kemudian yang terakhir, bentuk israf yang terakhir yang kita sebutkan di pertemuan kita kali ini adalah al-israf fil libas, berlebih-lebihan di dalam pakaian, begitu pula makanan dan minuman yang kita konsumsi. Larangan tentang hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah alaihissalatu wassalam dengan sanad yang hasan, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah dalam sunannya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Kulu washrabu wa tasaddaqu walbasu." Makanlah kalian, makan dan minumlah kalian, bersedekahlah dan berpakaianlah, "ma lam yukhalithu israfun aw makhilatun." Selama tidak tercampuri dengan sikap israf atau sikap makhilah, sikap kesombongan. Ya, jadi kita diizinkan untuk makan, untuk minum, ya, kemudian untuk diperintahkan untuk bersedekah, kita pun diperintahkan dan diizinkan untuk berpakaian apapun. Selama tidak mengandung unsur apa? Unsur israf berlebihan dan unsur makhilah, kesombongan. Jadi kalau makan, minum, ada unsur israf berlebihan, maka dilarang. Tidak diizinkan dalam syariat. Begitu pula berpakaian. Jika ketika kita berpakaian mengandung unsur israf, maka yang seperti itu tidak diizinkan dalam syariat. Berlebihan. Berlebihan baik dari sisi jumlah maupun dari sisi, ya, fungsi. Apakah pakaian tersebut memang kita butuhkan ataukah tidak. Kemudian juga, jangan sampai kita berpakaian yang mengandung unsur makhilah, kesombongan. Ya. Yang dengan pakaian itu kita merasa tinggi dibandingkan saudara-saudara kita yang lain. Dan kita terjatuh pada sikap merendahkan orang lain. Ya. Ini sikap kibr. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya ketika menjelaskan firman Allah, "Kulu washrabu wala tusrifu." Makan dan minumlah dan janganlah kalian berbuat israf, ai fi kasratil akl. Yaitu jangan kalian makan makanan yang terlalu banyak. Wa anhu yakunu kasratus syurb. Yang mana ketika seorang makan terlalu banyak, maka dia akan minum terlalu banyak. Wadzalika yuthqilul ma'da. Karena yang demikian itu, terlalu banyak makan dan terlalu banyak minum, ini akan memberatkan lambung kita. Wa yuthabbitul insana an khidmati rabbih. Akibatnya apa? Ketika seorang berlebihan makan dan minum, maka itu akan menghalangi seorang hamba dari beribadah kepada Rabb-nya. Walakh bihadzihi min nawafilil khair. Dan seorang yang berlebihan makan dan minum akan terlewat dari melakukan amalan-amalan sunnah. Fa in ta'adda dzalika ila ma fawqahu mimma yamna'uhu al-qiyam al-wajib 'alayhi hurrima 'alayhi. Dan jika lebih dari itu, makan dan minum yang dikonsumsi oleh seseorang sampai menghalangi dia melakukan perkara wajib, maka makan dan minumnya itu jadi haram. Yang hukum asalnya makan minum itu mubah, perkara mubah. Selama zatnya tidak haram, mubah. Akan tapi kalau makan dan minumnya itu mengakibatkan seseorang terhalang dari melakukan kewajiban yang diwajibkan dalam syariat, maka makan dan minumnya itu menjadi haram. Ya, karena kaidah yang berlaku, segala hal yang mengantarkan kepada yang haram, maka hal itu juga haram. Wa kana qad asrafa fi mat'amihi wa mashrabihi. Dan orang yang demikian digolongkan sebagai seorang yang berbuat israf di dalam makan dan minumnya. Nah, ini penting kita perhatikan. Barakallahu fikum, terkhusus ketika kita ini akan masuki bulan Ramadan. Perlu untuk kita didik diri kita, begitu pula keluarga kita, anak-anak kita, putra dan putri kita untuk memperhatikan masalah ini. Terkadang terjadi seharian puasa dari pagi sampai maghrib, tidak makan, tidak minum. Ketika datang waktu berbuka, tidak bisa ngereng. Gitu. Semua yang ada, baik makanan atau minuman, masuk ke dalam perutnya. Sehingga akhirnya kekenyangan penuh perutnya. Ya. Maka yang seperti ini tidak sepantasnya. Dijelaskan oleh Syekh Al-Uzaimin di dalam kitabnya Syarah Bulughil Maram. Beliau menjelaskan, Al-israfu fil ma'kul, sikap berlebihan di dalam makanan adalah, annal insana ya'kul hatta yamla' batnahu mal'an syadidan. Seseorang makan sampai memenuhi perutnya. Fa'inna ba'dan nas ya'kul hatta yamla' batnahu hatta yakadu yanfajir. Karena sungguhnya sebagian orang makan sampai memenuhi perutnya, seolah-olah perutnya itu mau meledak. Karena saking, ya, rakusnya dalam makan. Seolah-olah sampai mau meledak perut itu. Thumma idan taha madza ya'mal yaqul. Kalau sudah seperti itu, sudah kelebihan makanan yang masuk, akhirnya apa? Dia mau tidak mau mencari obat supaya apa? Supaya, ya, karena kalau orang sudah berlebihan makan, seringkali sakit perut. Ya. Sehingga harus cari obat untuk apa? Untuk melancarkan pencernaannya. Fayat'ab fi idkhalihi wa yat'ab fi ikhrajihi, kata beliau. Sehingga orang yang seperti ini sudah lelah ketika memasukkan makanan, untuk mengeluarkan juga lelah. War rasulu yaqul, padahal Rasul alaihi salatu wasallam telah bersabda, hasbu ibni adam luqaymat yuqimna sulbah. Cukup bagi seorang anak Adam itu untuk makan sesuap, ya, atau suapan-suapan yang bisa menegakkan punggungnya. Itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh Bani Adam, oleh seorang manusia. Kalau ingin makan, minum, cukup yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Wa in kana la muhal, tapi kalau ingin lebih dari itu, fasulutun li ta'amih, wasulutun li syarabih, wasulutun li nafasih. Maka hendaknya dia sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas. Yaitu perutnya. Dia harus memperkirakan. Jangan sampai dipenuhi sepenuh-penuhnya, tapi haruslah, ya, dibagi dengan porsi ini. Sepertiga bagian perutnya untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga disisakan ruang kosong untuk udara. Wa Syekhul Islam rahimahullah yaqul, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, innal akla idza khafa al insanu ay yata'adza bihi sara haraman. Makanan yang hukum asalnya mubah, jika makanan itu mengakibatkan seseorang mengalami gangguan, maka makanan tersebut menjadi haram. Makanan mubah, nasi, lauk, ayam, tempe, tahu, mubah. Atau sayur, buah-buahan, hukum asalnya mubah. Tapi kalau makanan itu dimakan secara berlebihan sehingga dia mengalami gangguan, ya, karena kepenuhan, sakit perut, sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, tidak bisa melakukan ibadah yang diwajibkan apalagi, maka makanan tersebut menjadi haram hukumnya. Wa kadzalika idza khafat tuhmah, begitu pula makan yang mengakibatkan sakit perut karena kekenyangan, yang mengakibatkan yakni taghayyur al-ma'dah bi raihatin karihah, makan yang berlebihan sampai mengakibatkan lambung mengeluarkan aroma yang tidak sedap, min ajli idkhalit ta'am ba'dihi 'ala ba'din, karena terus memasukkan makanan, ditumpuk makanan, ya, tidak diberi jeda tapi masuk terus makanan tersebut, fa innahu yakunu haraman, maka yang demikian itu makanan yang dikonsumsi tadi menjadi haram hukumnya. Ma annahu min at-thayyibat, walaupun hukum asalnya adalah makanan yang halal, lakin hadza yakunu haraman li'annahu israfun wa adzan aidan, akan tapi menjadi haram hukumnya karena sikap berlebihan, ya, yang dilakukan. Sehingga sekali lagi perlu untuk kita ingat hal ini, ya, terkhusus kita akan memasuki bulan Ramadan, hendaknya kita perhatikan hal tersebut. Begitu pula kita bimbing putra dan putri kita, jangan sampai kemudian ketika masuk waktu berbuka puasa, ya, tidak bisa mengendalikan diri sehingga memasukkan semua makanan dan minuman yang ada, akhirnya terjatuh pada sikap israf, ya. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita bahas di sore hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhat. Mohon perhatiannya sebentar untuk umahat agar bertahan sejenak kurang lebih 5 sampai 10 menit untuk Ustazuna keluar terlebih dahulu agar lebih tertib insyaallah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.